Nah, murid-murid Syekh mungkin sekarang menjadi tokoh Khawarij sebagainya. Nah, jadi pengaruh dengan Abdul Majid Zindani. Ya, akhirnya sekarang berkawan dengan Abdul Majid Zindani. Awalnya dia masya Allah hafidhul Quran, hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim. Nah, masya Allah ibadah, orangnya akhlak, subhanallah. Ketika dia tua dari pondok pesantren lulus, berkenalan dengan orang-orang jamiah, orang-orang Ihya Turut, perwakilan Ihya Turut. Itu tadi, kalau di Yaman dakwah itu sangat penting adanya kereta. Kalau di Yaman berbeda dengan kita di Indonesia atau di Malaysia, seorang dai butuh kereta untuk keliling dakwah. Nah, dibelikan kereta yang bagus, dia perlu rumah, dibangunkan rumah. Akhirnya sekarang lupa. Nah, kita lanjut saja. Nah, insya Allah sampai ke Malaysia atau berbeda. Alhamdulillah antum ada CD-CD. Seorang nasihat-nasihat. Sekarang CD-CD para ustaz. Antum ingin pelajaran apa? Ingin tauhid? Mulai dari usul salasa. Ada lengkap CD. Kasus subuhat. Kita bertauhid. Fathul Majid. Maulidin asma wa sifat al-wasitiyah lumatul sifat ayat al-sifat. Ada CD. Antum ingin pelajaran tafsir? Ada CD-nya. Antum ingin fikih? Fikih salat, fikih wudu, fikih saum, fikih haji, fikih tijarah. Ada ustaz-ustaz kita menjelaskan. Ingin pelajaran akhlak? Lengkap. Kalau antum benar-benar dengarkan itu semua, tidak cukup waktu 3 tahun untuk selesai. Dicatat, dihafal, dimurajaah dengan teman, dimurajaah dengan istri. Bagi orang yang benar-benar ingin ilmu, sebenarnya tidak perlu mungkin dia menjadi problem masalah radio roja dan yang lain. Tidak cukup waktu untuk menunggu. Itu yang saya katakan, tidak cukup saya menuntut ilmu dengan earphone, kemudian kita duduk dekat tidur. Ya, lah, tidak demikian. Boleh pakai earphone, pegang pena, pulpen, ya, pegang duduk seperti orang kuliah di universitas, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Jadi lagu yang seperti ini, insya Allah CD-CD yang ada itu, mungkin sekarang sudah nggak perlu CD, ada entah apa sudah macam-macam, ya. Bisa diambil download, ya, suara masukkan ke laptop kita atau apa, kita bisa dengar kapan kita mau. USB, ya, ya, atau apa lagi namanya. Ponsel bisa juga, masya Allah. Nah, ini di ponselana ini sekarang ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Tabari, ada tafsir Sa'di, ada Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Di sini ada. Nah, sekarang luar biasa sudah. Jadi anak kalau perlu sesuatu, tahu tafsir ayat tertentu, perjalanan sahabat, tinggal buka di sini. Nah, buatan Cina. Alhamdulillah. Sekarang teknologi sudah luar biasa. Tinggal kita punya iman, punya kemauan ataukah tidak. Ya, makanya itu sekali lagi jangan disibukkan dengan itu tadi. Roja, radio ini, radio itu. CD-CD yang ada ini coba antum perhatikan. CD akidah, ya, CD tafsir, CD akhlak, CD fikih, bahasa Arab, ilmu mustalahul hadis. Satu dengarkan. Barakallahu. Nah, perlu mungkin apa namanya kuliah terbuka atau kuliah terbuka apa? Nah, jadi misalkan saya katakan antum sekarang harus belajar usul salat Nabi Islam. Pelajaran usul salat yang disampaikan oleh salah satu ustaz, ya. Nanti ketika misalkan saya datang lagi, antum sudah bisa menyerahkan buku ini. Karena dia satu-satu. Nah, untuk nanti dinilai dulu, ya, berarti kalau dia nilainya berapa? 80, 70, atau 100? Ya. Nah, periksa pelajaran sikit. Nah, sini. kalau kita buat begitu. Iya, nah nanti kita duduk di sini berapa hari khusus memuraja. Nah, mungkin kira-kira. Bisa. Bisa. Jadi pondok pesantren, ya kan? Nah, Insya Allah. Kalau mau, Insya Allah kita lakukan.